Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca beberapa bagian atau sebagian besar dari pembahasan langkah-langkah di dalam hisab, dan kita akan mencoba masuk kepada bab yang ke-12. Baik. Ada yang belum kita sebutkan pada bab sebelumnya, namun barangkali nanti di tengah pembahasan bisa kita sebutkan, intayas saradalik. Ini pembahasan kita utamakan, ya, yaitu pembahasan tentang aul dan rad. Al-aul dan ar-rad. Aul dan rad sesungguhnya, ya, adalah bagian dari hisab. Bagian dari apa? Hisab. Yaitu ketika seorang berusaha membandingkan antara majmu' siham dengan aslul mas'alah. Ya, sudah kita sebutkan tadi. Majmu' siham ketika dibandingkan dengan aslul mas'alah ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Bisa jadi majmu' siham sama dengan aslul mas'alah. Bisa jadi majmu' siham lebih besar daripada aslul mas'alah. Nah, kalau lebih besar ini namanya aul. Namanya aul. Dan kalau majmu' siham lebih sedikit daripada aslul mas'alah, artinya, ya, aslul mas'alah ini kalau dibagikan kepada, ya, masing-masing ahli waris akan ada sisa. Karena majmu' siham lebih kecil daripada mana? Aslul mas'alah. Nah, ini yang namanya rad. Namanya rad. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sekarang kita lihat contoh kasus aul. Coba kita lihat contoh kasus aul sekaligus nanti penyelesaiannya. Pada halaman 98. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris 2 orang saudari kandung. 2 saudari kandung. Kemudian ibu dan seorang suami. Ya, antum lihat pada tabel tadi. Seperti biasa kita tulis semua ahli waris, 2 saudari kandung, ibu, suami. 2 saudari kandung mendapatkan 2/3, tsulutsain, 2/3. Karena saudari kandung ini berdua, tidak ada apa? Wasib, tidak ada far', ya, dan tidak ada aslun zakar. Sehingga 2 saudari kandung mendapatkan 2/3. Ibu mendapatkan 1/6. Karena ada anak, afan, karena ada jam'un minal ikhwah. Saya ulangi, ibu mendapatkan 1/6 karena ada jam'un minal ikhwah. Adapun suami dia mendapatkan 1/2 karena mayyitah tidak memiliki apa? Anak. Ya, yeah, tidak memiliki anak. Baik, aslul masalah 2/3, 1/6, 1/5, aslul masalahnya 6, ikhwan. Aslul masalahnya berapa? 6. Baik, sehingga ketika kita bagikan kepada mereka, 2 saudari kandung 2/3 kali 6 adalah 4. Ibu 1/6, 1. Suami 1/2, 3. Baik, sudah kita berikan sihamnya. Ketika digabungkan, di total ternyata lebih besar daripada aslul masalah. 4 ditambah 1 ditambah 3. Berapa? 8. Ya. 8. Berarti di sini majmu' siham lebih sedikit daripada afan. Majmu' siham lebih apa? Besar daripada aslul masalah. Majmu' sihamnya 8, aslul masalahnya berapa? 6. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya langsung dicoret angka 6, diganti angka 8. Sudah seperti itu saja penyelesaiannya. Sehingga nanti semuanya bagiannya, jatahnya akan berkurang dengan rata. Ya. Baik. Ibu yang tadinya 1/6 menjadi 1/8. Berkurang atau tidak? Berkurang ya. Suami yang tadinya 3/6 menjadi 3/8. Juga berkurang. Ya. Jadi seperti itu saja penyelesaiannya. Langsung dicoret, diganti dengan angka berapa? 8. Bisa difahami, ikhwan? Angka 6 langsung diganti 8. Ya. Sehingga otomatis semua ahli waris akan apa? Berkurang bagiannya, berkurang jatahnya. Dan kalau dilihat nanti berkurang dengan perbandingan yang sama. Ya, tinggal dihitung saja. Nanti berkurang, semuanya berkurang. Ya. Dua saudari kandung 2/3, nanti ternyata tidak genap 2/3. Ibu 1/6 juga tidak genap 1/6. Suami 1/2 tidak genap berapa? 1/2. Mafhum, ikhwan? Seperti itu saja penyelesaiannya. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan perlu antum ketahui bahwasanya ya. Naam. Itu tadi kasus aul. Adapun kasus rad ya. Ada di hadapan kita di sini ya, kasus rad contoh. Seorang mati meninggalkan nenek, kemudian saudara seibu, kemudian istri. Ya. Nenek, kemudian saudara seibu, kemudian apa? Istri. Nenek tidak ada pilihan yang lain kecuali berapa? 1/6. Ya, enggak ada farud yang lain bagi nenek kecuali 1/6. Nah. Saudara si ibu ya, karena dia satu orang, maka dia berapa? 1/6. Ya. Dia seorang diri, tidak ada apa? Aslun zakar dan tidak ada fara' secara umum. Tidak ada aslun zakar, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Kemudian tidak ada far'un, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu apa? Perempuan. Tidak ada semua. Fa ukhtun atau akhun li'um, saudara si ibu mendapatkan 1/6. Istri, karena yang mati tidak punya anak, dia mendapatkan berapa? 1/4. Taib. 1/6, 1/6, 1/4. Aslul masalahnya berapa? 12. 2 enggak mungkin, 2 bagi 6 enggak bisa. 3 enggak bisa. 4 enggak bisa. 6, oh 6 bisa, tapi 6 bagi 4 enggak ketemu. Ya. Baik. 8 enggak ketemu. 12. Ya. 12 sebagai aslul masalah. Baik, aslul masalahnya 12. Kita berikan untuk nenek 1/6-nya, 2. Kita berikan untuk saudari seibu 1/6 dari 12, 2. Kita berikan untuk istri 1/4, 3. Kita jumlahkan semuanya. 2, 2, 3. Ternyata berapa? 7. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau penyelesaian rod beda. Tidak dicoret ganti 7, tidak. Nanti ada pembahasan penyelesaian kasus rod. Ya. Ini hanya sekedar menunjukkan ya, 12 itu ya, ternyata lebih besar dari berapa? 7. Ini bukan penyelesaian. Penyelesaiannya nanti ikhwatil kiram rahimahin rahimahumullah. Untuk masalah aul, penyelesaiannya mudah. Langsung dicoret ya, aslul masalah yang lama diganti dengan aslul masalah yang lebih besar tadi yang terjadi aul. Ayo. Wabillahi taufiq. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dari 7 aslul masalah, 7 aslul masalah yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, berapa? 24. Ini 7 aslul masalah ini ya, tidak mungkin terjadi aul kecuali hanya pada 3 aslul masalah. Halaman 100 ya. Kasus yang di situ ada angka 6, aslul masalahnya 6, 12 dan 24. itu aslul masalah yang mungkin terjadi aul, hanya itu saja. 6 12 ya, 24. Naam. 6 bisa terjadi aul. Majmu' sihamnya ada yang bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa apa? 10. Ada 4 jenis aul. Kalau aslul masalahnya 12, bisa 13, bisa 15, bisa berapa? 17. Aslul masalah 24 hanya terjadi aul pada satu angka, yaitu berapa? 27. 20 berapa? 7. Itu semuanya contoh, ikhwan. Ya, tinggal antum buat saja itu contoh. Contoh kasus aul. Naam. Contoh kasus aul. Sekarang misalnya contoh kasus yang asal masalahnya 12 kemudian menjadi aul, terjadi aul menjadi berapa? 15. Antum perhatikan di situ contoh, ikhwan. Asal masalah 12 terjadi aul menjadi berapa? 15. Contohnya adalah suami, 3 anak perempuan, ibu, kemudian ayah. Ya. Ibu, kemudian apa? Ayah. Nah, coba kita selesaikan, ikhwan. Yang lain nanti dicoba. Sekaligus antum apa namanya? Koreksi seandainya ada yang salah. Seorang mati meninggalkan suami. Baik. Kemudian setelah itu 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Kemudian ibu dan ayah. Baik. Demikian kasus yang ada di hadapan kita. Baik. Suami berapa ahli atau apa bagiannya? Suami karena ada anak mendapatkan berapa? 1/4. 3 anak perempuan berapa? 2/3. Ya. Ibu berapa? Karena ada anak 1/6. Ayah berapa? Hah? Ayah 1/6. Begini atau ada tambahannya, ikhwan? Ayah mendapatkan 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Kalau antum masih ingat pelajaran kemarin, di situ kita tidak tulis nama. Antum tambahin saja, ikhwan. Ayah 1/6 plus asobah. Tapi dia tidak akan dapat asobah karena kasusnya aul. Ya, asobahnya tidak dapat. Ya. Tapi di situ antum tambah saja, ikhwan. Mimbab, yakni itulah hak dia sesungguhnya. 1/6 plus asobah. Nah, di sini ada 1/4, 2/3, 1/6, 1/6. Ya. 4, 3, 6, 6. Berapa asal masalahnya? 12. Ya, 12 asal masalah. Baik. Suami 1/4 dari 12 berapa? 3. 3 anak perempuan, 2/3-nya berapa? Nah, 8. Berapa? 8 ya. Baik. Betul, 8. Kemudian ibu 1/6-nya 2, ayah berapa? 2 ditambah sisa kalau ada sisa. Kita nanti coba kita lihat ada sisa atau tidak. Kita jumlah semuanya, ya. 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2 berapa? 15. Ya. Ada sisa tidak? Ya, tidak ada sisa, wong kurang. Aslinya ada berapa? 12, ya kan? Asal masalahnya 12, namun kemudian terjadi aul menjadi 15. Langsung penyelesaiannya seperti itu saja. Dicoret, diganti apa? 15. Dan nanti pembagiannya, suami 3/15 kali harta. Ini haknya. Baik. 3/15 tentu lebih sedikit dari 1/4. Dan demikian. Ya. Nah. Dan seterusnya sampai selesai. Yang menjadi titik tekan di sini, aslul masalah 12 itu bisa terjadi aul pada angka 13, angka 15, angka 17 dan apa namanya? Taib. Hanya 3 saja terjadi aul, 13, 15 dan 17. Nah, kalau antum misalnya mengerjakan soal aslul masalah 12, kemudian terjadi aul sampai 25, berarti antum salah. Salah, tidak mungkin benar. Karena 12 Aulnya itu hanya di 3 angka saja. 13, 15 dan berapa? 17. Nah. Baik, bisa difahami, Ikhwan? Ada yang benar tidak? Fadal. Dapatnya tidak masalah. Ini dalam kasus ada anak, ada suami. Beda dengan kasus umariyatain. Ya, mungkin ini yang dimaksud. Beda dengan kasus umariyatain. Umariyatain tidak ada anak di situ. Ini sesuatu yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi bapak dan ibu, keduanya mendapatkan 1/6 ingka nalahu walad, jika mayit punya apa? Anak. Di sini ada anak. Maka seperti itu disebutkan dalam ayat. Nas jelas. Kalau sudah ada nas, tidak mungkin sahabat berijtihad. Paham ya, Pak? Ada nas sudah. Ada nas bahwasanya ayah dan ibu mendapatkan 1/6 ketika ada anak. Ibu 1/6, ayah 1/6. Hanya saja di sini ada tambahan asobah kalau ada sisa. Kalau ada apa? Sisa. Baik. Wabillahi taufiq. Itu antum bisa coba semua ya, bisa antum coba ya, kasus-kasus itu. Misalnya ya, kasus 12 ya. Aslul masalah 12, kemudian ada istri, ada dua saudari kandung, ada dua saudara seibu, ada ibu. Itu nanti insyaallah taala ya, aul, terjadi aul. Majmu' siham jumlahnya berapa? 17. Naam, nanti antum kerjakan ya, semua kasus-kasus itu. Baik. Kalau ternyata apa namanya? Salah, antum cari contoh yang lain. Insyaallah nanti akan ketemu ya. Ada contoh di mana kita akan mendapatkan aul sampai berapa? 17. Tidak mungkin aul selain 3 angka itu. Ya. Wabillahi taufiq. Aul insyaallah selesai. Ya. Tinggal sekarang permasalahannya adalah kasus rod. Kasus rod. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus rod? Nah, kita baca halaman 100 itu, Ikhwan. Dalam masalah rod, karena majmu' siham itu lebih kecil daripada aslul masalah, maka dipastikan masih ada sisa harta. Masih ada sisa harta setelah semua ahli waris mengambil bagiannya. Naam. Lalu untuk siapakah sisa harta tersebut? Sementara tidak ada asobah. Kalau ada asobah, harta diberikan kepada siapa? Asobah, selesai. Jadi kasus rot tidak mungkin ada kalau ada asobah. Kalau ada sisa mesti diberikan kepada asobah. Ya. Tetapi permasalahannya sekarang ya, aslul masalah lebih besar. Ya. Dibagikan kepada ahli waris masih ada sisa. Naam. Untuk siapakah itu? Misal saya mati meninggalkan 1 anak perempuan. Itu saja ahli waris saya, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan ya. Bagian dia adalah an-nisfu, setengah. Karena dia bersendiri, tidak ada apa? Wasib. Setengah, sudah kasihkan setengah. Terus sisanya berapa? Setengah, lah ini untuk siapa yang setengah? Ya. Muncul pertanyaan. Ya. Atau seorang mati meninggalkan ibu, hanya ibu saja ahli warisnya. Ya. Ibu, ya kalau tidak ada anak, tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah, ibu mendapatkan berapa? 1/3. Ini untuk ibu 1/3. Sisanya untuk siapa? Ya. Muncul pertanyaan itu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimahun rahimakumullah. Nah, di sini ya ada beberapa apa namanya rincian. Ya. Sebagian ahlul ilm berpendapat ya bahwa sisa harta tidak dikembalikan kepada ashabul furud. Sebagian ahlul ilm ya berpendapat bahwa sisa harta tidak dikembalikan kepada ashabul furud, namun diserahkan kepada baitul mal. Ya, kalau ada di situ baitul mal, ya ada penguasa Muslim ya yang memang mengelola tadi, baitul mal yang muntabit. Maka tadi setengahnya dikasihkan siapa? Baitul mal. Dua per tiganya dikasihkan baitul mal. Ibu dapat sepertiga, sisanya masuk semuanya kemana? Baitul mal. Hada qaul. Tetapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam, ya. Taib. Bahwasanya sisa harta dikembalikan lagi kepada semua ashabul furud. Dikembalikan lagi kepada ashabul furud. Selain suami dan istri. Suami dan istri tidak mendapatkan rad. Selain suami dan apa? Istri tidak mendapatkan rad. Kenapa demikian? Alasannya mereka lebih berhak atas harta daripada orang lain. Mereka ini lebih berhak mendapatkan harta daripada orang lain. Jadi ashabul furud. Nah, dan ini adalah pendapat Umar Ibn Khattab, Khalifatul Rashid, wa Ali bin Abi Talib, kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Dan inilah pendapat yang rajih insyaAllah ta'ala. Di awal pembahasan kita telah menyebutkan beberapa sahabat yang ma'ruf dengan apa? Dengan ilmu faraid. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Talib, wa Ibn Mas'ud, dan juga sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, taib. Ini pendapat Umar bin Khattab. Fahuwa al-qawlu rajih, ini pendapat yang rajih. Yakni harta sisa ini, ya, dikembalikan, rad, dikembalikan kepada ashabul furud, kecuali siapa? Suami dan istri. Ya. Ada yang berpendapat suami istri juga dapat. Tetapi yang rajih, dan inilah pendapat Ali bin Abi Thalib, wa Umar bin Khattab, wa Ibn Mas'ud, bahwasanya sisa yang ada itu dikembalikan lagi kepada apa? Ashabul furud. Jadi kasus yang saya sebut tadi, contoh, saya mati meninggalkan satu anak perempuan. Satu anak perempuan, berapa bagiannya? Setengah. Sisa berapa? Setengah. Dikemanakan setengah? Dikembalikan lagi kepada dia. Maka dia mendapatkan setengah fardhon dan setengah apa? Raddan. Setengah apa? Fardhon, karena fard ya memang jatah. Fard, kemudian setengah lagi diberikan kepadanya raddan. Karena kasus rad dikembalikan kepada dia. Kasus yang kedua yang saya sebutkan, seorang mati meninggalkan ibu. Ibu mendapatkan berapa? Tsulus, sepertiga. Kita berikan sepertiga untuk ibu. Tafadhol, ibu. Sepertiga. Masih sisa. Untuk siapa sisa itu? Kembalikan lagi kepada apa? Ibu. Karena ibu adalah ashabul furud. Ibu adalah ashabul furud. Dikembalikan kepada beliau. Naam. Maka ibu mendapatkan sepertiga fardhon, memang jatah tertentu yang Allah tetapkan. Kemudian sisanya diberikan kepadanya. Ya. Taib raddan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Kalau kita lihat secara praktek, ya, kasus rad, ya, kasus rad itu kalau dirinci ada 6. Ada 6 kasus rad. Ada 6 jenis. Ya. Baik. Ya, kita baca. Penyelesaian kasus-kasus rad yang ada dalam buku ini itu kita dasarkan kepada pendapat bahwasanya ashabul furud berhak atas sisa harta kecuali suami dan istri. Jadi kita menyelesaikan kasus-kasusnya berdasarkan pendapat ini yang rajih. Ya, karena mungkin antum bisa mendapatkan dalam buku yang lain, ya, taib, atau pendapat yang lain yang mengambil pendapat bahwasanya ya ar-rad itu dikembalikan kepada apa namanya? Atau baitul mal, atau juga suami istri dapat juga dikembalikan. Tetapi ya, kita akan menyelesaikan ini berdasarkan pendapat tadi yang rajih, bahwasanya ashabul furud dia berhak mendapatkan rad kecuali siapa? Suami atau istri. Nah, taib. Secara rinci kasus rad ada 6 jenis. Secara rinci kasus rad ada 6 jenis. Kasus yang pertama adalah kasus rad yang terdiri dari satu ahli waris saja. Satu ahli waris, tidak ada suami, tidak ada istri. Tadi yang kita contohkan, seorang mati meninggalkan anak perempuan dan ibu. Ya. Anak perempuan jatahnya setengah, ibu jatahnya berapa? Sepertiga. Sudah itu tidak kita lihat lagi setengah dan sepertiga. langsung aslul masalahnya kita beri angka 1, ya, harta semuanya diberikan kepada perempuan, anak perempuan 1, ya, ibu juga demikian, karena semuanya kembali kepada dia harta itu. Baik. Wabillahi taufiq. Sekarang jenis yang kedua. Sekelompok ahli waris yang sama tanpa ada suami tanpa istri. Sekelompok ahli waris yang sama, maksudnya ya misalnya 2 anak perempuan. Baik. 7 cucu perempuan. Berarti ahli waris yang sama. Sekelompok artinya 2 atau lebih. Ya. Naam. Penyelesaiannya bagaimana? Ya. Penyelesaiannya langsung dijadikan aslul masalah ya. Sebanyak kepala. Hampir sama dengan asobah bin nafas. Ya, hampir sama. Misalnya seorang mati meninggalkan 7 cucu perempuan. Di situ 7 cucu perempuan. Cucu perempuan kalau lebih dari 1, dia mendapatkan berapa? 2/3. Ya, 2/3. Kalau betul-betul kita bagi, aslul masalahnya 3, kemudian 2 kita berikan kepada mereka. Dibagi 7. Masih sisa 1. Nah, sisanya ditaruh di mana? Berdasarkan pendapat tadi, kembalikan lagi. Ya, sudah, berarti tidak usah dihitung. Langsung aslul masalahnya berapa? 7. Asal masalahnya 7, dibagi rata untuk 7 orang cucu perempuan. Baik. Kemudian, ya, contoh yang lain adalah 5 saudari seibu. 5 saudari seibu, mereka berserikat dalam 1/3. Fahum syuraka'u fisulus. Fahum syuraka'u fisulus. Mereka berserikat dalam 1/3. Nah, karena mereka jumlahnya 5, langsung ya aslul masalahnya adalah adadur ru'us, sejumlah kepala yaitu berapa? 5. Nah, sejumlah kepala yaitu 5. Nah, jenis yang ketiga yaitu halaman 103, beberapa ahli waris yang berbeda berkumpul, namun di situ tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada istri. Ya. Lihat antum contoh kasus yang kelima, kasus rab yang kelima. Ya, nah, kecepatan tidak mas? Dan waktunya, ya kan? Di situ ada seorang mati meninggalkan nenek. Ada nenek, ada saudari si ibu satu, ada saudari kandung. Tamam, ikhwan, untuk perhatikan. Nenek dia mendapatkan berapa? 1/6. Ya, karena jatah nenek memang 1/6, tidak ada yang lain. Saudari si ibu berapa? 1/6 karena 1. Saudari kandung berapa? 1/2 karena dia 1. Aslul masalah adalah 6. Aslul masalah adalah 6. Kita bagi. Nenek 1/6 dari 6, 1. Saudari si ibu 1/6 dari aslul masalah 6, 1. Saudari kandung 1/2 dari aslul masalah 6, yaitu berapa? 3. Berapa majmu' siham? Berapa majmu' siham, ikhwan? 5. Kan demikian? 5. Berarti sisa berapa? 1. Sisa 1. Berdasarkan apa yang telah kita ketahui tadi dari pendapat Umar bin Khattab, 1 itu diberikan kepada siapa? Kepada ashabul furud, kecuali siapa? Suami atau istri. Di sini tidak ada suami istri. Ya, kita tidak memikirkan lagi. Suami istri tidak ada di sini. Ya, penyelesaiannya sama seperti kasus Aun. Ya, angka 6 dicoret. Ya, diganti dengan angka apa? 5. Aslul masalahnya langsung 5. Otomatis masing-masingnya naik jatahnya. Nenek tadinya 1/6 jadi 1/5. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kan demikian. Saudari kandung yang tadinya 3/6 menjadi 3/5. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Otomatis naik semua. Ya. Kalau masalahnya masalah arad, maka ashabul furud tambah jatahnya. Naik. Karena di samping dia mendapatkan secara fardhan, dia juga mendapatkan apa? Raddan. Mendapatkan juga secara apa? Rad. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat. Satu ahli waris namun bersama suami dan apa? Istri. Satu ahli waris namun bersama suami dan istri. Nah. Sebagai contoh. Antum lihat contoh. Seorang mati meninggalkan suami dan satu orang anak perempuan. Suami dan seorang anak perempuan. Suami mendapatkan seperempat karena ada anak. Anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah, karena dia sendiri. Aslul masalahnya adalah empat. Aslul masalahnya adalah empat. Suami dapat seperempat dari empat, satu. Anak perempuan setengahnya dari empat, berapa? Dua. Berapa majmu' siham? Tiga. Satu tambah dua, tiga. Berarti sisa tidak? Sisa satu. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ashabul furud selain siapa? Suami dan istri. Makanya kasus rod berikutnya di sampingnya penyelesaian akhir, suami tetap mendapatkan satu, untuk anak perempuan menjadi berapa? Tiga. Dua apa? Fardhon, satu apa? Raddan. Satu rod. Nah, suami tidak dapat. Nah, wabillahi taufiq. Sekarang jenis yang kelima. Jenis yang kelima dari kasus rod adalah sekelompok ahli waris yang sama, namun bersama suami dan istri. Yeah. Sekelompok ahli waris, ahli waris yang sama bukan hanya satu, tapi dua atau tiga. Namun bersama suami atau istri. Contoh di hadapan kita, ikhwatil kiram, yeah. Seorang mati meninggalkan istri, yeah. Kemudian taib meninggalkan tiga cucu perempuan. Ya, antum perhatikan, istri dan tiga cucu perempuan. Berapa istri mendapatkan warisan? Seperdelapan. Iya, seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Karena mayit memiliki far'un. Iya. Memiliki cucu. Baik, antum perhatikan sejenak di sini, ikhwan. Jadi dalam kasus ini seorang mati meninggalkan istri dan tiga cucu perempuan. Baik. Kalau kita belum terbiasa, kita melihat kasus ini tidak ngerti ini rod atau aul, tidak. Nah, tapi orang yang terbiasa sudah kelihatan, misalnya ini aul atau apa? Rod. Jadi kita tetap kerjakan seperti biasa dengan langkah-langkah yang sama. Ya, istri mendapatkan 1/8, ya, tiga cucu perempuan mendapatkan 2/3. Demikian ya, sepakat? 2/3. Nah, aslul masalahnya adalah 24. Aslul masalah adalah 24. Ya, untuk istri mendapatkan 1/8, maka dia mendapatkan 3 bagian. Tiga cucu perempuan, ya, 2/3 bagian. Maka dia mendapatkan berapa? 16. Begitu ikhwan. Ya. 16. Langkah berikutnya adalah bandingkan antara majmu' siham dengan apa? Aslul masalah. Majmu' sihamnya berapa? 16 tambah 3, 19. 19 lebih kecil dari berapa? 24. Berarti masalahnya apa? Masalah rod. Masalah apa? Rod. Nah. Baik. Tetapi antum harus tahu masalah rod di sini, ya, kalau kita mau mengembalikan, mengembalikannya berapa ini? Ya, ada 5 sisa, ya kan? Sisa diberikan kepada siapa? Ya, kepada ini langsung, sebenarnya langsung diberikan, langsung diberikan. Baik, 5 tambah berapa? 16, 21. Langsung ketemu 21. Cuman di sini, Juan, ini kita apa namanya? Kita tambah satu langkah karena dalam beberapa kasus kita tidak bisa langsung seperti ini. Sehingga kita anggap ini sudah selesai. Kita anggap tidak ada. Ya. Kita langsung kasus, ya, begini saja, Evan. Ya. Asal masalahnya 8. Ya. Karena ini sudah tidak memakai apa? Tidak memakai aturan lagi ini. Ya kan? 2/3. Ya. Baik. 2/3 itu kan fardhon. Nanti ada tambahan apa? Taksiran. Sebenarnya kalau kita langsung buat aslul masalah 8, istri mendapatkan 1, sisanya 7, selesai sudah. Nah. karena istri dia 1/8, 1/8 dia dapat 1 dari 8. 1/8. Ini namanya aslul masalah zaujiyah. Yang dijadikan sebagai aslul masalah adalah ini. 1/8. Baik, 1 sisanya 7. 7 ini sudah mencakup apa? Sudah mencakup fardhon dan apa? Raddah. Fardhon dan raddah. Baik. Hanya saja 7 ini tidak bisa dibagi menjadi 3. Maka butuh tashih, ya, tashih masalah dikalikan 3. Nah, ini 24, ya, kemudian 3, kemudian 21. Nah. Jadi dikalikan 3 adalah ini tashih, ya, kawan. Tashih. Jadi kenapa jadi panjang seperti ini, ya? Karena kita membuat langkah berikut. Walaupun tadi secara awal, ya, secara awal langsung bisa. Tapi tidak setiap kasus bisa seperti ini. Tetap kita buat apa namanya langkah. Langkah di tengah ini, ya. Wallahu a'lam. Kalau antum langsung berikan ini juga bisa tadi. Yang penting istri kan tidak dapat. Ya kan? Istri tidak dapat. Asal masalah 24, istri mendapatkan 1/8 yaitu 3, 37 perempuan 16, masih sisa berapa? 5. Langsung kembalikan ke sini 5 tambah 16 jadi berapa? 21. Mafhum ikhwan ya? Baik. Tinggal satu contoh kasus di sini, ikhwan. Atau jenis yang keenam, yakni beberapa ahli waris, ya, beberapa ahli waris berkumpul bersama dengan suami dan apa? Istri. Nah, misalnya contoh yang ada di hadapan antum semuanya, ya. Baik. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian ibu, dua anak perempuan. Istri, ibu, dua anak perempuan, ya. Baik. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Ibu mendapatkan 1/6 juga karena ada anak. Dua anak perempuan, ya, 2/3. Kita selesaikan biasa, ya, tanpa terbayang ada rot atau tidak. Tanpa terbayang ada rot atau tidak, karena kita tidak tahu persis. Kecuali orang yang mungkin hitungannya cepat melihat saja sudah paham. Ya. Maka aslul masalahnya adalah 24. Ya. Aslul masalah adalah berapa? 24. Istri mendapatkan 1/8 yaitu 3. Ibu mendapatkan 1/6 yaitu 4. Dua anak perempuan 2/3 yaitu berapa? 16. Nah, 16 tambah 3 19 tambah 4 ya 23. Sisa berapa? 1. 1 ini diberikan ke siapa? Selain istri. Terus gimana bagi satunya ini? Ibu berapa? Dua anak perempuan berapa? Nah. Baik. Nah, sudah kalau memang ini masalah rot, kita abaikan ini, ya, kita abaikan, kemudian kita buat masalah baru. Ini diabaikan, ya. Itu harusnya dicoret, tapi yang penting antum paham. Kalau dicoret malah bingung. Ya. Ini sudah tidak dianggap. Seperti tadi yang di depan itu, ikhwan. Tidak dianggap. Kita buat perhitungan baru, ya, dengan aslul masalahnya adalah, ya, penyebut dari bagian istri, yaitu 8. Aslul masalahnya 8. Aslul masalah 8. Taib. Ya. Untuk istri 1 dan sisanya berapa? 7. 7 untuk ibu dan 2 anak perempuan. Nah, ini antum perhatikan baik-baik, Bang. Sedikit ini butuh berpikir, insyaallah masih ada waktu. Istri, kemudian ibu, kemudian dua anak perempuan. Baik, kita langsung masalah rot, ya. Karena istri mendapatkan 1/8, kita tetapkan aslul masalahnya 8. Sudah. Seperti ini saja, aslul masalahnya 8. Yang sebelumnya hanya pengantar saja untuk mengetahui bahwasanya kasus ini adalah kasus apa? Rod. Hanya sebagai pengantar. Ya, karena kita harus mengetahui majmu' siham ya, lebih besar atau lebih kecil. Itu saja sebenarnya maksudnya. Ya. Sekarang kita sudah tahu itu adalah kasus rod. Maka kita jadikan aslul masalahnya adalah 8. Sehingga istri kita beri 1 dan sisanya 7. 7 ini memang untuk mereka semuanya. Di situ ada unsur tak apa namanya fardhon dan ada unsur apa? Raddah. Nah. Kemudian kita buat kasus yang kedua. Kita buat kasus yang kedua, anggap istri tidak ada dalam kasus ini. Dalam kasus ini istri tidak ada. Dibuang istri jauh-jauh. Ya. Baik. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Dua anak perempuan mendapatkan 2/3. Ini buang jauh-jauh, Pak. Istri buang jauh-jauh untuk membuat masalah baru di sini. Kalau ada 1/6 dan 2/3, asal masalahnya berapa? 6. Maksudnya istri tidak disebut di sini. Ini kayak sudah tidak ada. Ya, tidak ada. 6. Karena ini tidak ada ya jangan dihitung ini. Ya. Tidak masuk. Ibu mendapatkan 1/6, berapa 1/6? 1. Baik. Anak perempuan 2/3, berapa? 4. Paham ya, Pak? 4. Dan kita sudah mempelajari tadi ya, kalau dalam sebuah kasus rod tidak ada istri, tidak ada suami, langsung ini dirubah asal masalahnya. Ya atau tidak? Seperti aul, yaitu dirubah menjadi berapa? 5. Langsung ya, Pak. Dirubah menjadi 5. Baik. Antum lihat, ikhwan, itu saya arsir dengan warna. Ya. 6 rubah jadi 5 di arsir. Kemudian 7 juga di arsir. Apa maksudnya? Maksudnya 5 itu hakikatnya 7. 5 itu adalah berapa? 7. Baik. Percaya tidak? 5 itu adalah 7. Atau 7 adalah berapa? 5. Istilahnya itu. Penjelmaan dari 7 adalah berapa? 5. Ya, sekarang kita sedang ini antum lihat ya. Ibu dan dua anak dapatnya 7, ya kan? Ibu dan dua anak dapatnya 5. 5 dan 7 itu sama sebenarnya. 5 dan 7 adalah apa? Sama. Sehingga untuk itu ya perlu diselesaikan penyelesaian yang baru di sini. Diselesaikan penyelesaian yang baru ya. Agar angka 7 dan 5 sama, ini dikalikan 7, ini dikalikan 5. Mesti ketemunya sama nanti. 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Ya kan sekarang? Ya atau tidak? Ya. Baik. Berarti sekarang 8 kali 5 adalah 40. Ini aslul masalah yang menjadi penentu terakhir adalah 8 kali 5 40. Istri mendapatkan 1 kali 5 dan 0 kali 7. Berarti dapat berapa? 5 ya. 1 kali 5. Ibu mendapatkan ya 1 kali berapa? 7. Ya. Baik. Kemudian dua anak perempuan mendapatkan 4 kali berapa? Kali 7. Ya. Alafu ikhwan. Nah. Afwan. Ini ada sebentar. Baik. Betul, 7 kali 4 28. Iya. 7 kali 4 berapa? 28. Saya ulangi, Hwan. Ibu mendapatkan 1 kali 7. Dua anak perempuan dapat 4 kali 7, yaitu berapa? 28. Alias sekali. Betul ya? Nah, tinggal kita jumlahkan 28 tambah 7 tambah 5. Berapa? Betulkah 40 itu, Ikhwan? Hah? Betul 40 ya? Yakin ya? Iya. Baik. Berarti di sini, Ikhwan, istri dia mendapatkan 5/40. 5/40. Berapa 5/40? 1/8. Masih seperti biasa. Iya. Tetapi ibu mendapatkan berapa? 7/ 40. 7/40 itu lebih daripada 1/6. Lebih besar daripada 1/6. Ya. Demikian juga anak perempuan. Anak perempuan masing-masingnya mendapatkan 14/40. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatil kiram, pembahasan tentang masalah apa namanya rad, ya. Jadi kasus rad itu ada berapa? Ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Perhitungan yang mungkin sedikit butuh perhatian adalah ketika di situ ada suami dan ada apa? Istri. Ada suami dan ada istri. Nah, sampai jam berapa ini? 4/4. Ya. Baik. Sebenarnya ada pembahasan satu penting yang ingin saya terangkan, yaitu mengenal nisab al-arba'ah, halaman 92. Nah, mengenal an-nisab atau nisab al-arba'ah. Baik. 92. Ini tadi saya tinggalkan telepon. Ya. Baik, kita hanya melihat situasi waktu, ya. Apa ini maksud dengan nisab al-arba? Nisab dari kalimat nisbah. Nisbah ini sebenarnya perbandingan. Kita sedang membandingkan dua angka. Ya. Sesungguhnya angka-angka, bilangan-bilangan itu kalau dibandingkan ternyata ada 4 jenis. Empat jenis itu namanya, satu mumasalah, yang kedua mudakhalah, ketiga muwafaqah, yang ketiga adalah apa? Mubayanah. Baik, kita fokus di sini saja, Pak. Karena insya Allah kalau antum ini paham, nanti ke belakang antum bisa memahami baik masalah munasakhat atau yang lainnya yang tidak saya terangkan, ya. Dan nanti misal bisa mengoreksi mana yang salah di situ. Kalau memang terjadi kesalahan, insya Allah taala. Ya. Baik. Karena ini modal untuk kita melakukan apa? Hisab. Nah, baik. Apa arti nisab tadi? Ya, nisbah ya. Ya, ini sedang membandingkan dua angka. Dua angka itu ada, kalau dibandingkan ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Nanti perhatikan di sini, Pak. Ini namanya saja hisab, jadi pembahasan matematik memang ya. Baik, angka 2 dengan angka 2. Ini jenis yang pertama. Ini yang namanya mumasalah. Mumasalah artinya sama. Podo. Kan begitu. 2 dengan 2 sama tidak? Ini namanya mumasalah. Mumasalah. Baik. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan mudakhalah. Mudakhalah. Apa itu makna mudakhalah? Mudakhalah misalnya 2 dengan 6. Ya. Baik. Mudakhalah adalah hubungan dua angka di mana salah satunya adalah kelipatan dari yang lain. 2 kalau dilipatkan jadi berapa? 4. Dilipatkan lagi jadi berapa? 6. Ini mudakhalah berarti. Ya. 2 dengan 4 mudakhalah atau mumasalah? Mudakhalah. 2 langsung 4. Ya. Ini yang namanya mudakhalah. Tadahul, yakni masuk 2 ini nanti masuk ke 6 kalau dilipatkan. 2, 4, kemudian berapa? 6. Kemudian yang berikutnya adalah muwafaqah. Muwafaqah. Muwafaqah adalah hubungan dua angka di mana kedua angka tersebut memiliki kesamaan pada sebagian faktor pembagi. Ya. Misalnya 6 dengan 8. 6 kalau dilipatkan ketemu ke 8 tidak? Ya enggak, mengumpati 8. 6 terus 12, enggak ketemu. Berarti bukan mudhafalah. Masalah jelas bukan, 6 dengan 8 bukan masalah. Ya. Dilipat gandakan enggak ketemu 8. Nah, ini itu apa ini? Ini namanya muwafaqah. Muwafaqah yakni karena di antara dua huruf ini memiliki kesamaan faktor pembagi. Misalnya 2. 6 bagi 2 bisa. 6 bagi 8, 8 bagi 2 juga apa? Bisa. Ada kesamaan faktor pembagi. Selain 1, ya. Kalau 1 semua faktor pembagi. Ya. 2 bagi 1 bisa, 2 bagi 1 bisa, bukan? Ya. Nah, misalnya 6 dengan 18, misal. Apa hubungannya ini? Mudhafalah atau muwafaqah? 6, 12, terus 18. Berarti apa? Mudhafalah. Ya. Sama-sama. 6 dengan 14, mana? Muwafaqah. 6, 12, terus 18. Tidak ketemu, melumpati 14. Tapi kalau dibagi 3 bisa, afan. Bagi 2 bisa, bagi 2 bisa. Artinya, ya, kedua angka ini memiliki hubungan dengan adanya kesamaan sebagian faktor apa? Pembagi. Hubungan yang keempat adalah dua bilangan yang tidak ada hubungan sama sekali ini. Mumasalah tidak, mudhafalah juga tidak, ya muwafaqah juga tidak. Ya. Seperti misalnya ya, antara 2 dengan 3. 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3 ini tidak ketemu. Ya. 2 dilipatkan tidak ketemu apa? 3. Melumpati malah jadi 4. Ya. Mumasalah? Bukan. Muwafaqah tidak ada faktor pembagi yang sama. Tidak ada kan? Ya. Bukan satu ya. Satu tidak dijadikan patokan. Ya. Maka ini apa namanya? Disebut mubayanah. Mubayanah. Mubayanah. Ya. Dua angka yang berbeda sama sekali. Ya. Ini kalau kita membanding-bandingkan dua angka, ya, dua angka, dua bilangan, maka kita akan dapatkan empat jenis apa? Perbandingan ini. Ada mumasalah, ada mudhafalah, ada muwafaqah, ada mubayanah. Mafhum ikhwan? Bisa difahami? Terus apa faedahnya? Nah, faedahnya akan sangat membantu di dalam kita mentashih masalah, ya, dan akan sangat membantu di dalam kita mengerjakan seperti masalah apa namanya rod tadi, juga masalah munasahah, itu akan sangat bermanfaat. Nah, seperti antum lihat tadi halaman 106. Mohon maaf dibuka kembali hubungan atau halaman 106. 106 ketika kita sedang membandingkan angka 5 dan 7. Wah, antum lihat dong, angka 5 dan 7. 5 dan 7 apa hubungannya? Hah? Mumasalah? Bukan. Mudhafalah? Bukan juga. 5 tambah 5 10 melumpati. Muwafaqah? Tidak juga. Apa? Ya, mubayanah. Ya. Karena mubayanah itulah maka agar dia bisa menjadi sama, satu-satunya jalan adalah mengalihkan 7 dengan 5 dan mengalihkan 5 dengan berapa? 7. Itu satu-satunya jalan. Ya. Baik. Sehingga antum lihat di situ angka 5 dijadikan sebagai juz saham bagi aslun zaujiyah, ya, dan 7 dijadikan sebagai juz usaham pada kasus rod. Nah, seperti itu. Karena ini hubungannya adalah mudhafalah, apa nah, mubayanah. Hubungannya adalah mubayanah. Baik, dan di antara faedah yang lain adalah untuk mentashih masalah. Untuk mentashih masalah, antum bisa lihat contoh, ya. Naam, halaman 95 sampai 96. Ini misal, antum bisa baca baik-baik, ya. Bi'idnillahi azza wa jalla. Antum coba lihat ya. Insyaallah mudah, insyaallah. Kalau antum sudah paham ini, mudah. Tashih masalah menggunakan nisab apa? Arba'ah. Menggunakan nisab arba'ah. Ada empat kasus. Kasus pertama mumasalah, kasus yang kedua apa? Mudakhalah, kasus yang ketiga muwafaqah. Di situ ada tulisan muwafaqah. Salah ketik, ya. Muwafaqah. Kemudian yang terakhir halaman 97 mubayanah. Mubayanah. Ewa. Sekarang kita lihat dan kita kerjakan dengan mudah insyaallah. Nah, kita apa namanya? Perhatikan baik-baik ya. Seorang mati, baik, alon-alon saja ikhwan. Meninggalkan ibu. Ya. Sudah dilihat? Meninggalkan 5 saudara si ibu dan 5 paman kandung. Ya. Kita bagi hartanya. Warisannya. Ibu mendapatkan 1/6. Karena ada jam'un minal ikhwah. 5 saudara seibu karena berserikat, fahum syuraka'u fis-tsuluts. Berserikat dalam berapa? 1/3. 5 paman kandung ashabah. Aslul masalah ketika ada 1/6 dan 1/3 adalah berapa? 6. Ibu kita beri 1. Ya. Taib. Kemudian 5 saudara, ya, 1/3 dari 6 berapa? 2. Sisanya berapa? 3. Paham ikhwan ya? Ya. 1, 2, 3. Majmu' siham. Majmu' siham. Berapa ikhwan? Majmu' siham. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. Berarti masalahnya masalah adilah, adil. Seimbang, 6 dan 6. Tidak perlu membahas aul, tidak perlu membahas apa? Rad. Nah, tinggal sekarang kita lihat perlu ditashih atau tidak. Nah, jatah untuk 5 saudara seibu adalah 2. 2 dibagi 5 tidak bisa. Baik. Kemudian 3 untuk 5 paman kandung juga tidak bisa di apa? Tidak bisa dibagi. Kan demikian. Jadi harus ditashih. Kalau hanya ada satu kasus, kita sudah belajar sebelumnya. Dikalikan jumlah kepala, ya. Kita geser pada kolom yang satu, wifqun, wifq. 5 saudara seibu akan menjadi sahih kalau dikalikan 5. Ya. Kemudian 5 paman sekandung juga akan menjadi sahih kalau dikalikan berapa? 5. Faham ya? Ya, untuk mentashih. Nah, sekarang ya, kalau dikalikan 5 dan 5 dikalikan 25 jadi besar sekali angka itu. Ya. Maka tinggal kita lihat hubungan dua angka ini. 5 dan 5 apa hubungannya, ikhwan? Mumasalah. Kalau mumasalah cukup diambil 1. Cukup diambil apa? 1. 1 itulah ya, ini angka 5. Sudah pilih 1 saja 5. 5 dijadikan juz usahum ditaruh di atas itu. Ditaruh di atas. Di atas apa? Aslul masalah 6. Ya. 5 dikalikan 6 jadi 30. Terus ke bawah. Jadilah apa namanya masalahnya selesai. 5 kali 2 10. Ya. Untuk 5 orang masing-masingnya 2. 5 kali 3 15. Untuk 5 orang masing-masingnya berapa? 3. Bisa dipahami, ikhwan? Nah. Baik. Sekarang antum lihat ya contoh yang terakhir. Kurang 2 menit, ya. Mubayanah. Sekarang kita lihat mubayanah. Contoh mubayanah. Nah. Halaman 897. Mubayanah. Baik. Seorang mati meninggalkan 2 orang nenek. 2 orang nenek. Kemudian 6 saudara si ibu. 6 saudara apa? Si ibu. Kemudian 15 paman kandung. Nah, ini ekstrim banyak sekali. 15. Pamannya 15. Ini orang dulu ini kayaknya. Ya. Saudara si ibu 6. Ya. Nenek masih hidup 2. Allah Akbar. Taman 15. Taman 15. Baik. Dua orang nenek. Ya. Tanpa kita membahas nenek itu apa, ya kan? Ab atau um. Yang penting dua nenek, tidak usah dianu. Sepernam. Dua saudara si ibu, mereka berserikat dalam berapa? Sepertiga. 15 paman kandung asobah sisa. Asal masalahnya adalah berapa? 6. Karena ketemu seperenam dan sepertiga. Aslul masalahnya adalah 6. Untuk dua orang nenek dapat 1. 6 saudara si ibu sepertiga dari 6 berapa? 2. Sisanya 3. Ternyata itu semua tidak bisa dibagi. 1 dibagi 2 pecahan, ya. 2 dibagi 6 saudara si ibu juga apa? Pecahan. 3 dibagi 15 tidak bisa lagi pecahan. Maka masing-masing itu harus dibenarkan, disohihkan. Dua orang nenek, ya, kita kalikan dua kepala. Antum taruh di sebelah kanan itu 2. 6 saudara si ibu, ya. Baik, cukup dikalikan 3. Ya. Tidak dikalikan 6. Karena antara 2 dan 6 itu ada hubungan apa? Ya, hubungan apa 6, 2 dan 3 ini? 6. Ada hubungan mudafalah. Ya, mudafalah. Ya. Baik. Artinya dikalikan 6. Nanti panjang lagi. Yang penting kalikan 3 ini. Nah. Kalikan 3 cukup ya untuk bisa apa namanya? Membagi. Ya, cukup. 2 dikalikan 3 sudah 6. Ya. Kenapa harus dipakai angka yang lebih apa? Lebih besar. Ya. 3. Kemudian 3 dengan 15. Ya. Cukup dikalikan berapa? 5. Enggak perlu dikalikan sebanyak kepala 15. Ya. Kalikan 5 sudah bisa terbagi. Sehingga untuk bisa membagi harta kepada paman tanpa pecahan cukup dikalikan 5, ya. Kemudian untuk dibagian menjadi 6 saudara, 2 cukup dikalikan 3, ya. Kemudian 1 untuk 2 nenek dikalikan berapa? 2. Itu angka-angka untuk mentashih masing-masing apa? Ahli waris. Ada 2, ada 3, ada 5. Dan 3 angka itu semuanya hubungannya adalah mubayanah. Hubungan antara 2, 3, 5 mubayanah. Tidak ketemu di mana-mana. Mumasalah bukan. Mudakhalah bukan juga. Tidak ada yang ketemu mudakhalah. 2 dilipatkan tidak jadi 3, tidak jadi 5. Demikian juga 3, tidak jadi 5. Satu-satunya hubungan yang ada di antara mereka adalah apa? Mubayanah. Kalau mubayanah, dikalikan semuanya. Dikalikan semuanya. 2 dikalikan 3, dikalikan 5 menjadi berapa? 30. 30 itulah yang dijadikan sebagai apa? Juz'us sahm untuk apa namanya? Mensahihkan semua hitungan. Maka 30 dikalikan aslul masalah 6 menjadi 180 dan seterusnya sampai apa? Sampai selesai. Faham, Mas? Baik. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Al'afu minkum, nah, saya mohon maaf. Tidak bisa memberikan apa daras ini sesuai dengan haknya. Namun setidaknya kita sudah bisa memberikan gambaran ya tentang bagaimana apa namanya pembahasan pembagian waris dan sampai di sini sudah selesai. Adapun kasus berikutnya ada munasakhat, ada ini adalah kasus-kasus pengembangan yang terjadi di apa namanya tengah masyarakat. Nah, dan apa namanya? Ada beberapa hal yang mungkin akan di ada dua perhitungan yang saya lihat kembali ini salah ya dalam perhitungan. Mungkin bisa dilihat nanti, semoga bisa kita tayangkan pada apa namanya Telegram yang apa namanya ada di Purwokerto, Telegram namanya Faraid, nah, Faraid pembahasan akan kita apa namanya sebutkan insyaallah taala pada telegram tersebut beberapa tashih ya, beberapa kesalahan yang ada pada bagian belakang perhitungan ya, karena ketergesa-gesaan. Adapun terkait dengan kasus dan solusi, tafadhol antum baca baik-baik. Kasus dan solusi antum baca, antum selesaikan. Ini untuk melatih antum dari apa yang sudah antum apa? Pelajari. Antum baca kenapa dia mendapatkan sekian, kenapa dia mendapatkan sekian. Dan insyaallah Ini bisa dipelajari bersama-sama di murojaah. Ada asatidah di sini, ada Ustaz Idral Haris dan yang lainnya asatidah. Tafadhalu antum pelajari ya dari kitab-kitab para ulama. Ini hanya sekedar upaya yang kecil untuk menghidupkan hukum waris Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi majelis-majelis yang kita telah lakukan dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pertanyaan-pertanyaan juga saya mohon maaf alafu minkum, mungkin juga akan kita sertakan jawabannya pada telegram yang kita sebutkan insyaallah. Intayassara dzalik, jika memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.